matamu pandangmu oh kasih. Sekilas senyummu mesra penuh rayu menggetarkan kalbu ini. Kudambakan pribadimu, rindukan selalu sentuhan bibirmu. Adakah engkau tahu rasa cinta di diriku? Oh, kutegarkan jiwa, tulus hatiku kala ku tak kasih. Kau kan pergi jauh, tinggalkan diriku saat kenyataan ini. Tiada nada sendu pilu, ku antar pergimu demi masa depanmu. Kau yakinkan diriku, kau berjanji padaku kan kembali. Tiada, tiada, tiada, tiada. Dan angkat tanamkan segenap harapan di dalam hati. Tiada, tiada, tiada, tiada, tiada ragu. Kau beri dan angkat tanamkan segenap harapan. Tiada rasa sepi, kau hibur diriku dengan buah-buah penamu. Tiada nada sendu pilu,